Punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Edo Yulis di Kusnandar Karangpacar Bojonegoro dengan judul Wong Wadon Rowe Rowe. Kejadian iki tak alami wektu aku isih lungguh ing bangku kelas loro SD. Sore iku, sakwise salat maghrib, aku kelingan karo bandulan sing cedhak karo tegalan omahku. Tapi sadurunge aku budal, aku kandha ing kancaku sing jenenge Mbak Yati. Mbak, mengko aku susul ya. Aku tak dolanan bandulan ning gone tegalan. Jarine Mbak Yanti. Iya ya, mengko aku susul, tapi sakwise ndonga ya. Ora kakean cangkem. Aku langsung budal ninggoning tegalan. Waktu aku sungguh ing bandulan, lan bandulan iku langsung tak lakokake. Amergo bandulan iku wis tuwa lan ora tau diuleni, suarane nganti kriyet-kriyet. Idep-idep aku entuk firasat yen aku dikongkon melengak-melengak dhisik. Aku delok ngarepku. Iku ana wong papat sing lagi reminan ing jero omah. Aku delok ing ngalor. Iku ya dolanan ameh ing masjid. Aku delok ngguriku, kuwi ya cuman ana wit gedang sing rembuyung. Lah pas aku delok sisih kidul dalanan ameh ing tegalan, aku kaget banget. Wadon sing klambine putih rambuté ruwe-ruwe deleng ing panggonanku lungguh. Kira-kira jarake 10 meteran saka panggonanku. Klambine putih dawa nganti sikile ora ketok. Tangane bereng ora ketok lan raine ndiluk ketutupan rambuté sing tiap-tiap sing dawane nganti sak weteng. Pokoke serem banget. Thank you. Bukannya timbu Arisa? Timbu gak ada, nah. Ini. Aku banjur ngadek lan maca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Mas, tolong mas. Mas. Al-Fatihah tak woco ora mampeh, langsung kopiah sing tak nggo tak uter-uterake ngarep raiku. Kuwi sih ora mampeh. Langsung aku mikir opo yo Al-Fatihah ku salah. Opo aku kurang busuk. Al-Fatihah tak baleni pingsan ngkas. Isih ora mampeh. Perasaan atiku saya suwe tambah wedi. Keringetku gobyos. Sikilku ngejer kabeh. Langsung aku iling opo sing diajarke koncoku. Aku tahu diwene jurus sing jenenge LR alias lari. Ora pikir dodo, tinggal sarung tak cincing lan aku banjur mlayu sipat kuping, ambekanku perngosan. Sakwise tekan ngomah, aku ketemu simbahku, banjur aku ditakoni. Napa le, kok mlayu nganti ambekanmu perengosan? Lan tak critakake kedadian sing tak alami. Aku banjur ngomong ing mbahku. Mau kula ditingali wong wadon rambine putih lan rambuté ruwe-ruwe ing tegalan, Mbah. Aku ora ditulungi malah aku diseneni. Syukur, syukur dasar bocan ritis. Salam dhewe. Kene apa mari salat kok ora ndang bali muleh. Untung kowe ora digondol bekakas jatuhan ra ketemu ibu lan ayahmu. Ya sori, Mbah, ora ngerti. Sori-sori piye? Jawaban simbahku mau. Bocah bayi ora kenek dikandani darah bocah ndablek. Iki cerita kasunyatan sing tak alami wektu iku kira-kira taun 2002. Wektu iku aku isih cilik banget. Demikianlah cerita dari aku, Edo Yulis. Sing ana ing Kusnandar, Kelurahan Karang Pacar, Bojonegoro, bersama tim Cimat.